Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin karyawan ataupun staf dan pegawai dari PT ADM ini, insya Allah pada sore hari ini, di kesempatan kali ini kita akan sedikit berbicara dan membahas sesuai dengan tema yang mungkin telah diinformasikan terkait kejadian yang di hari-hari ini kita merasakan semuanya, terkhusus di Indonesia ini, bagaimana rentetan berturut-turut dalam kurun waktu yang berdekatan di beberapa tempat terjadi musibah yang melanda sebagian dari kaum muslimin di negara Indonesia, yang tentunya kita mesti mau dan tidak mau, yang pertama ikut berduka cita dan berbelasungkawa atas kejadian yang menimpa saudara-saudara kita sesama kaum muslimin di negara atau di tempat-tempat tersebut. Harus kita peduli terhadap mereka, harus kita membantu mereka sebagai bentuk aplikasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan. Al mukmin lil mukmin kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya ini seperti sebuah bangunan, satu dan yang lainnya saling mengokohkan. Namun tidak ada salahnya kita membahas sebagaimana tema yang sudah ditentukan, bahwa ternyata kejadian gempa ini, seringnya kejadian gempa tersebut, berturut-turutnya gempa tersebut, dan meluasnya daerah serta cakupan yang menimpa gempa tersebut, ternyata hal ini sudah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang zaman yang dimana zaman tersebut menjadi salah satu waktu dan masa di akhir zaman, yang berarti sudah dekatnya hidup manusia ini dengan hari kiamat. Di antara sabda Rasul alaihi salatu wassalam, yang dari sabda beliau ini pula akhirnya kita semakin merasa dan semakin yakin bahwa beliau ini memang ternyata Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau sebutkan semuanya tentunya terjadi atau belum. Kalau kita seorang muslim, seorang mukmin, pasti mengimani, pasti meyakini bahwa sabda beliau benar. Kalau hadis tersebut sahih sampai kepada beliau. Namun semakin menambah keyakinan kita ketika kita menyaksikan apa yang disabdakan oleh beliau ini ternyata terjadi, terbukti bahwa beliau ternyata memang benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sabda beliau alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Beliau bersabda, la taqumu sa'ah hatta yuqbadal ilmu wa taksura az-zalazil wa yataqaraba az-zaman wa tadhhara al-fitan wa yaktsura al-harju wa hatta yaktsura fiikum al-mal fayafir. Dalam hadis ini beliau alaihi salatu wasalam menyebutkan, tidaklah tegak, tidaklah berdiri, tidaklah terjadi as-sa'ah, hari kiamat, sampai, ini mulai disebut oleh beliau, tanda-tanda hari kiamat. Hatta yuqbadu al-ilm, sampai ilmu itu direngkuh. Yang pertamanya ilmu itu luas, pada awalnya sedikit demi sedikit semakin hilang ilmu tersebut. Hilangnya ilmu tentunya dengan meninggalnya para ulama. Ulama dari masa ke masa semakin sedikit. Konsekuensinya ilmu semakin sedikit, ya otomatis lawan dari al-ilm yaitu al-jahl semakin menyebar. Kebodohan semakin menyebar. Sampai-sampai orang menganggap bahwa fulan ini seorang ulama, namun ternyata ketika kita memperhatikan ucapan-ucapan dan tindak tandunya, keluar hal-hal yang aneh dari lisannya. Dianggap orang ini adalah tokoh agama, ternyata keluar statement-statement, pernyataan-pernyataan yang aneh. Nanti insya Allah akan kita sebutkan beberapa hal tersebut, karena memang tanda-tanda ini yang disebut oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam ini ternyata sifatnya banyak yang bersifat negatif. Tanda kiamat ada dua. Yang pertama yang sifatnya positif, artinya perkara-perkara yang baik. Dan yang kedua, perkara-perkara yang sifatnya negatif, yang konotasinya tidak bagus atau bisa berupa musibah, perkara yang tidak menyenangkan. Nah, di antara tanda-tanda bagus dari tanda-tanda hari kiamat yang sifatnya bisa dibilang cenderung bersifat ketaatan atau kemuliaan bagi agama Islam, banyak. Di antaranya nanti lahirnya Al-Imam Mahdi. Ya, dengan keluarnya atau munculnya atau lahirnya Al-Imamul Mahdi, beliau akan memimpin kaum muslimin mengadakan sekian peperangan untuk kemudian mengalahkan orang-orang kafir. Di antara pula tanda-tanda hari kiamat yaitu turunnya Isa alaihi salam. Dan dari sini kita mengetahui bahwa Isa alaihi salam itu belum meninggal. Nah, wa ma salabuhu wa ma qataluhu wa ma salabuhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya Isa alaihi salam ini tidak mereka bunuh dan tidak mereka salib. Namun Allah jadikan seorang syubbiha lahum. Disamarkan, diserupakan seseorang yang akhirnya mereka menganggap itu enggak Isa. Dari sini kita mengetahui tentunya batilnya akidah Nasara. Nah, yang menyebut bahwa di istilah mereka Yesus atau Tuhan Isa ini disalib dan yang lain-lainnya. Allah secara tegas membantah itu. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum. Diserupakan bagi mereka ada seorang yang lainnya. Nah, ini diantara tanda kiamat yang bagus, turunnya Isa alaihi salam untuk kemudian membunuh Dajjal. Kemudian juga dihancurkannya salib. Kemudian kemenangan kaum muslimin di akhir zaman melawan ahli kitab. Ini beberapa tanda-tanda hari kiamat yang sifatnya positif atau bagus. Namun di situ banyak juga tanda-tanda hari kiamat yang sifatnya mengkhawatirkan, tidak bagus dan yang lain. Di antaranya ini. Tanda yang pertama disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan semakin diangkatnya ilmu. Kemudian wa taksura az-zalazil, dan akan banyak bermunculan kejadian gempa. Nah, sudah bisa saksikan di zaman sekarang ini dan di waktu-waktu yang sebelumnya. Wa yataqarab az-zaman, dan zaman ini semakin berdekatan, artinya semakin sempit. Kita mungkin bisa merasakan hal ini. Tahu-tahu ternyata tiba-tiba sudah. Nah, menjelang Ramadan, kaum muslimin banyak sekali menunggu bulan Ramadan. Datang Ramadan, tidak terasa ternyata sudah berlalu bulan Ramadan. Ya takarabuz zaman, saling zaman ini semakin kerasa sempit. Disebut oleh para ulama, ini menunjukkan semakin barokah pada zaman tersebut semakin berkurang. Nah, akhirnya orang yang berbuat banyak baru membetulkan sesuatu, gak kerasa, wa ya subhanallah, ternyata sudah mau maghrib. Ini kita bisa saksikan. Nah, kemudian juga wa tadhhara al-fitan, banyak bermunculan fitnah. Fitnah ini bentuknya bermacam-macam. Bisa berbagai macam peperangan, bisa berbagai macam kerusuhan, bisa fitnah dalam permasalahan agama. Berapa banyak orang sekarang mengaku-ngaku, yang ini mimpi, katanya mendapatkan wahyu, katanya dia menjadi seorang nabi. Kita sering mendengarkan, pulang, entah wanita, entah laki-laki, mengaku sebagai seorang nabi. Ajarannya aneh. Wa alan, dianggap sebagai seorang cendekiawan muslim. Ternyata luar biasa statementnya. Pada masa-masa mungkin beberapa waktu yang lalu, 10 tahun, 15 tahun mungkin, kita tidak pernah ada yang mendengar. Ini penyakit, termasuk bagian dari fitnah. Maaf-maaf saja, permasalahan LGBT. Ternyata bulan tersebut, loh kok bisa dia berusaha melegalkan aktivitas ini. Kisah dari kaum Nabi Lut yang jelas Allah sebutkan dalam Al-Quran, kata dia, oh tidak, itu permasalahannya. Nabi Lut marah kepada mereka. Luar biasa, Al-Quran menurut saya dikatakan aneh, nyeleneh, fitnah dalam permasalahan agama. Nabi Lut itu tersinggung dengan kaumnya karena memiliki anak perempuan, namun anak perempuannya tidak ada yang mau. Luar biasa. Nah, ini perkara yang tidak mudah. Tuduhan kepada seorang nabi. Seorang nabi ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, atau bahkan yang tidak, yang namanya nabi itu pasti maksum. Dan itulah menjadi akidah harus sunnah. Maksum, terjaga dari dosa. Maksum artinya terjaga dari dosa-dosa besar atau kekeliruan dalam berdakwah. Karena ketika ada misalnya terjadi salah atau kekeliruan, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tidak akan biarkan para rasul dan para nabi ini keliru dalam berdakwah. Ini kemudian menyebutkan Nabi Lut ini tersinggung dan yang lain. Coba kita enggak usah terlalu dalam, namun ikuti suara-suara sumbang tersebut, bagaimana keanehan-keanehan ini. Dan subhanallah, diikuti oleh beberapa orang. Kalau orang-orang tersebut itu bukan kaum muslimin, tidak mengklaim dirinya agama Islam, ini sekalian. Ya sudah, namanya orang kafir, namanya orang musyrik, ya sudah. Lo kafir, gak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, gak beriman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini yang menyedihkan. Nah, seorang dosen di suatu perguruan tinggi Islam, kayak subhanallah, tanda kiamat. Nah, sudah dekat. Kemudian juga disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam yang berikutnya, wa yakthuru al-harju, dan banyak terjadi pembunuhan. Dan ini pun kita bisa saksikan, tidak ada ceritanya, atau bisa dibilang hampir setiap hari, kalau tidak setiap hari, kita mendengar berita tentang pembunuhan. Wah, pembunuhan bukan pembunuhan biasa. Nah, pembunuhannya dengan pembunuhan, entah caranya yang keji, entah menimpanya, pelakunya adalah orang-orang yang tidak kita duga, anak membunuh ibu, bapak membunuh anak. Caranya luar biasa, dimutilasi, dipotong-potong, dan yang lainnya. Wa hatta yaktura fikumul mal, dan sampai akhirnya di antara tanda hari kiamat juga itu, sampai nanti akan datang melimpah harta. Makanya disebutkan tanda-tanda yang tadi dulu, ilmu semakin sedikit, gempa banyak terjadi, nah zaman berdekatan, waktu semakin terasa sedikit, muncul berbagai macam fitnah, berbagai macam pembunuhan. Kalau sudah kondisinya seperti ini, akan muncul tanda berikutnya, hatta yaksura fikumul mal fayafir, dan akan nanti melimpah harta benda, perhiasan atau uang dan yang lainnya banyak. Hatta yafir, yafir ini melimpah ruah, namun tidak barokah. Nah, maka barakallahu fikum para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini jelas disebutkan salah satu tanda hari kiamat itu yaktura az-zalazil, ya, banyaknya terjadinya gempa. Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam khususkan musibah ini dengan disebutkan zalazil, gempa. Tentunya gempa-gempa yang terjadi ini terserah orang mau melihat dari sisi tinjauan ilmiah dengan berbagai macam ulasan, sah-sah saja. Namun yang pasti semuanya itu di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menghendaki, ya, Allah yang mengizinkan, Allah yang menciptakan dengan hikmahnya. Namun jangan dipahami, ya, ketika terjadi sesuatu yang jelek, Allah menciptakan sesuatu yang jelek, menghendaki sesuatu yang jelek terjadi, itu kemudian Allah berbuat zalim, tidak. Nah, karena sebagian kaum muslimin ada yang menganggap niatnya baik, ingin mensucikan Allah dari kezaliman, maksudnya ingin mengatakan Allah itu tidak mendzalimi hambanya, sehingga kejadian-kejadian yang jelek atau perkara-perkara yang mungkar ini Allah Maha Suci dari hal-hal seperti ini, sehingga Allah tidak mungkin menghendaki. Bukan Allah ini yang menciptakan, Allah Maha Suci dari segala hal ini. Nah, maksudnya baik, namun karena tidak terbimbing oleh Al-Quran dan hadis, ya akhirnya keliru. Bahkan ini bisa membawa sebuah keyakinan yang parah lagi. Niatnya baik, tapi akhirnya membawa sebuah konsekuensi yang berbahaya. Lah kalau mau dikatakan bahwa Allah ini tidak menciptakan hal-hal yang jelek tadi, karena katanya Allah itu Maha Suci dari hal-hal ini, Allah itu tidak akan mendzalimi hambanya, masa menciptakan hal tersebut jelek namun kemudian hambanya diazab karena gara-gara itu misalnya. Masa Allah menciptakan kemaksiatan Masa Allah mentakdirkan hambanya tersebut berbuat maksiat, kemudian nanti diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kata mereka, ini konsekuensinya parah nih. Konsekuensinya ini berarti apa? Di situ ada pencipta selain Allah. Ya. Suatu keyakinan yang bahkan orang-orang kufar Quraisy pun tidak pernah meyakini yang seperti ini. Nah, terbukti ketika mereka ditimpa musibah di lautan, itu mereka tahu bahwa yang menciptakan ini semua itu Allah. Akhirnya apa? Kata Allah, da'allah mukhlisina lahuddin. Akhirnya mereka kembali kepada Allah, berdoanya kepada Allah. Ketika ditimpa musibah, karena mereka tahu ini semua dari Allah, akhirnya memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, sehingga keyakinan seorang muslim, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tetap mengatakan semua dari Allah. Allah yang menciptakan ini. Allah menghendaki perkara-perkara yang jelek ini. Kehendak kauniyah. Allah takdirkan. Entah musibah, atau kemaksiatan, atau kemungkaran, kesyirikan, kekufuran yang lainnya. Ya, namun jangan salah dipahami. Hal-hal yang jelek ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, itu bukan berarti Allah cinta dan ridha terhadap perbuatan jelek ini atau kejadian jelek ini. Namun Allah dengan hikmahnya yang luar biasa menghendaki menciptakan hal ini. Kenapa? Coba kita lihat. Kalau tidak ada hal-hal yang jelek ini, kemaksiatan tidak ada, musibah tidak ada, perjudian tidak ada, semua orang bagus, semua orang ini sholat semuanya, beriman semuanya. Kalau yang terjadi seperti ini, tidak ada yang jelek, akan banyak terjadi sekian banyak ibadah hilang. Sekian banyak ibadah yang mulia hilang. Bukankah seperti itu? Mana ada orang bisa bertobat kalau tidak ada kemaksiatan? Tobatnya lah mencintai tobat. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertobat. Lah bagaimana orang mau bertobat kalau enggak ada kemaksiatan? Enggak ada kemungkaran? Nah, mana ada ceritanya orang akhirnya menasehati amar ma'ruf nahi mungkar? Kalau enggak ada kekafiran, kekufuran, enggak ada kesyirikan, mana ada akhirnya sebuah ibadah yang mulia, dakwah Islam? Tidak ada musibah, tidak ada semuanya. Akhirnya orang semua senang, lalai. Tapi ini tadi, dengan adanya musibah tersebut, kemungkaran, perkara-perkara yang jelek, Allah menciptakan, menghendaki, Allah menginginkan di balik itu semuanya hikmahnya. Akhirnya ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika ada musibah, akhirnya orang sadar. Akhirnya orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di beberapa tempat mulai sekarang sudah merasa. Ya, walaupun sekian banyak pakar sudah mengulas bahwa ini katanya lempengan bumi, terjadi pergesekan di dasar, di kerak bumi, entah segala macam apa ulasannya, dan mungkin bisa saja benar, artinya ilmu tersebut sah-sah saja untuk kita benarkan. Namun alhamdulillah orang sebagiannya, bahkan dari kalangan pemerintah pun sudah mulai, akhirnya sebagian menerbitkan ya sebuah keputusan bahwa barang siapa yang hendak mengadakan sebuah festival kebudayaan dan yang lainnya, diharap untuk berkomunikasi, mengkonsultasikan dulu dengan majelis ulama misalnya. Ya, kalau kita perhatikan seperti di Sulawesi Selatan, wakil gubernur sudah membuat pernyataan. Bagus, hikmah. Dengan adanya musibah-musibah ini orang sadar bahwa entah apapun alasan sebab-sebabnya, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dengan itu ya cara terbesar untuk menghindar dari musibah ini ya kembali kepada Allah. Nah, ini mengapa Allah menciptakan, menghendaki terjadinya hal-hal yang menurut pandangan manusia negatif. Hikmah di balik itu semua. Allah tidak mencintai kekufuran, kemaksiatan. Namun hikmah adanya hal tersebut itu tadi. Nah, Allah menghendaki, mencintai sesuatu di balik tersebut. Nah, kemudian juga yang terkait dengan banyaknya gempa ini, ketika disebutkan bahwa banyaknya gempa ini ternyata menjadi salah satu tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Walaupun tanda-tanda hari kiamat ini terbagi dua, yaitu alamatul sughra wal alamatul kubra, tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil itu bukan berarti perkaranya remeh atau kecil, tidak, namun tanda-tanda tersebut munculnya sudah dekat, namun tidak sedekat alamah kubra, tanda-tanda besar. Kalau sudah tanda-tanda besar ini berarti sudah betul-betul dekat. Namun tanda kecil ini permulaan. Ya, Allah Subhanahu wa taala dalam sekian banyak ayatnya itu bercerita tentang yaumul kiamah. Entah dalam surat Al-Qariyah, Mal-Qariyah, wa ma'adraka Mal-Qariyah, ini tentang hari kiamat. Apa itu Al-Qariyah? Hari kiamat. Nah, Al-Waqiyah, idha waqa'atil waqiyah. Nah, begitu juga idha zulzilatil ardu zilzalaha, wa akhrajatil ardu asqalaha. Apabila bumi telah digoncang nanti di hari kiamat. Sekian banyak kejadian tentang hari kiamat Allah sebutkan. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan banyak tanda-tandanya. Apa sih maksudnya? Maksudnya itu agar kita mawas diri. Kenapa? Kenapa kalau sudah dekat hari kiamat memang kenapa? Baik. Yang pertama, ya hati-hati. Kalau sudah dekat dengan hari kiamat, hati-hati. Mengapa hati-hati? Karena sebelum hari kiamat, salah satu tanda hari kiamat juga disebut oleh Rasulullah SAW. Yang di sini kita khawatir kalau kita sudah hidup di akhir zaman, sudah dengar dengan hari kiamat, Rasulullah SAW mengatakan, "La tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah, wa la tanqati'ut taubah hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha." Awqamal Mustafa alaihi salatu wassalam. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, hijrah itu tidak terputus sampai terputusnya taubat. Dan tidak akan terputus taubat, tertutup pintu taubat itu sampai apabila matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Artinya matahari terbit dari arah barat. Ini sebelum hari kiamat. Artinya kita sudah harus mawas diri, wal'iyadzu billah. Jangan sampai, dan mudah-mudahan tidak. Nah, ini maksud dari kenapa sering disebutkan tanda-tanda kiamat. Agar kita ini berharap, mudah-mudahan kita tidak menjadi golongan manusia tersebut. Kalau kita, na'udzubillah, menjadi golongan di zaman yang dimana akhirnya di situ matahari terbit dari barat, walaupun kita masih sadar, belum meninggal, ruh belum sampai di kerongkongan, terputus pintu taubat. Nah, ketika kita, na'udzubillah, hidup di zaman yang dimana ketika itu akhirnya matahari terbit dari arah barat, tertutup pintu taubat. Halas, selesai. Nah, ini kita perlu mawas diri. Ya. Di antara juga mengapa kita harus mawas diri? Semakin dekat dengan hari kiamat, Karena orang itu beramal, berbuat. Di antara amalan-amalan dan perbuatan-perbuatan tersebut, ada amalan-amalan yang sifatnya mengalir terus. Ya, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, kemudian juga sedekah jariah. Ketika kita hidup di zaman semakin mendekati hari kiamat, berarti waktu sudah semakin sedikit sampai pada masanya yang dimana sebelum hari kiamat pahala itu apabila kita melakukan amalan-amalan tadi, pahala terus mengalir kepada kita. Selesai hari kiamat, habis pahala tersebut, akhirnya tidak mengalir. Ya selesai sudah, kehidupan dunia sudah selesai. Nah, ini beberapa hal yang makanya kita khawatir. Ya, Rasulullah alaihi salatu wasallam ingatkan. Nah, tanda-tanda hari kiamat ini sekarang banyak terjadi musibah, gempa. Baru mungkin entah kemarin atau dua hari yang lalu terjadi gempa lagi berturut-turut. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam tentang hari kiamat, wa baina yaday sa'ah sanawatuz zalazil. Dan di antara dekatnya hari kiamat, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, sanawat, tahun-tahun gempa. Luar biasa. Nah, berarti memang kita sudah seharusnya kembali. Ini maksud Allah jadikan musibah-musibah itu ada agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat disayangkan. Ya, ketika kita sudah mengetahui hal ini, sebagian orang entah mengapa, entah apa alasannya, teorinya kaum muslimin, kalau kaum muslimin itu tahu bahwa semua itu dari Allah. Nah, memang Allah sengaja menciptakan musibah, bencana, itulah la'allahum yarji'un. Dalam surat As-Sajdah, ya, yang sering mungkin kita dengar sebagian masjid, dan memang sunnahnya seperti itu. Rasulullah SAW dahulu ketika hari Jumat di waktu subuh, setelah subuh, sunnahnya itu beliau dahulu sering membaca surat As-Sajdah dan Al-Insan. Ya, As-Sajdah. Nah, di antara ayatnya di dalam surat As-Sajdah itu disebutkan firman Allah, walanudzikannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Dan sengaja emang kami timpakan kepada mereka al-azab al-adna dunal azabil akbar. Allah timpakan kepada mereka azab yang masih lebih ringan dibandingkan azab yang lebih besar. Azab yang lebih ringan ini Allah timpakan tanpa azab yang lebih besar. Disebutkan oleh para ahli tafsir, apa maksudnya al-azabil adna? Walanudzikannahum minal azabil adna. Dan kami akan timpakan kepada mereka, karena kami jadikan mereka itu merasakan al-azabul adna, yaitu azab di dunia. Nah, Allah timpakan azab di dunia ini dunal azabil akbar, tanpa Allah timpakan juga azab yang akbar, yaitu nanti di akhirat azab yang lebih. Ini puncak dari azab yang jatuh. Bila mudah-mudahan Allah lindungi kita dari azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa alasannya la'allahum yarji'un, agar mereka itu mau kembali, agar mereka itu mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini siapa? Orang yang terkena dampaknya dan orang yang melihat dan orang yang merasakan. Nah, jika kita sampai detik ini diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan musibah tersebut, ya, itu buat pelajaran dan juga buat kita. Tapi yang mengherankan, banyak masih orang yang belum sadar. kemaksiatan rajalela, kesyirikan yang dimana dosa yang terbesar masih terus dilakukan. Kesyirikan sesuatu yang paling membuat Allah murka masih terus dilakukan. LGBT, lesbian, gay masih terus. Mungkin para hadirin sudah mendengar berita ya, bagaimana sekarang banyak ditangkap, banyak terungkap, banyak terekspos. Ternyata komunitas LGBT ada di kota ini sekian ribu, ada di kota yang notabene-nya kota tersebut kota kecil, ternyata ada sekian ribu. Itu yang terekspos, itu yang tampak, itu yang ketahuan. Lah bagaimana dengan yang tidak ketahuan? Lah terus bagaimana kemudian kita berharap kita bisa hidup tenang, nyaman, azab tidak turun sementara? Walaupun mungkin ya, mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus banyak melakukan amalan soleh. Jangan kita merasa tenang kalau diri kita ini sudah menjadi orang-orang yang soleh. Tidak. Rasulullah SAW pernah ketika di salah satu rumah istri beliau ditanya oleh istri beliau, "Anahliku wa fina salihun ya Rasulullah? Apakah kita ini akan ditimpa azab? Apakah kita ini akan hancur celaka, mendapatkan musibah sementara di tengah-tengah kita ini ada orang-orang yang saleh ya Rasulullah?" "Na'am." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawab dengan tegas, "Iya, idza kathural khabath." Kalau sudah khabat, fahisyah, kemungkaran, kesyirikan, kemaksiatan sudah merajalela tanpa ada seorang pun yang saling menasehati, tanpa ada seorang yang berusaha mengingkari. Ketika semua orang, walaupun yang ada ini orang-orang yang saleh, dia puasa, bertauhid, zakat, tapi diam. Ini resiko turun azab bencana masih sangat besar. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa makana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun." Allah tidak mengatakan wa ahluha salihun, tidak. Dan sungguh Rabb engkau, Tuhan engkau tidak akan mengadab suatu penduduk negeri dengan sebab kezaliman, kemaksiatan, kemungkaran. Kenapa jadi azab? Karena kondisinya ahluha muslihun. Penduduk negerinya ini muslihun. Kita perhatikan lafaz muslihun. Ya. Mirip-mirip dengan kata-kata salihun karena asal katanya dari huruf shad lam ha. Saleh dengan muslih. Namun kalau saleh itu kembalinya ke diri sendiri. Soleh itu apa? Dia berpuasa, sholat, bertauhid. Namun dia soleh hanya untuk dirinya sendiri. Kalau muslim, dia soleh untuk dirinya dan berusaha membuat soleh orang yang lain. Kondisi kaum yang seperti itu yang Allah masih tahan azab. Apabila penduduk negeri tersebut muslihun, wa ahluha muslihun. Allah tidak mengatakan wa ahluha salihun, tapi wa ahluha muslihun. Muslih berarti dia ketika ada kemaksiatan, ketika ada kemungkaran, nasihat, tidak membiarkan, tidak mendiamkan, berdakwah, membantu penyebaran dakwah, membantu penyebaran tauhid, melarang dari kesyirikan, melarang dari perbuatan fahisyah, zina, termasuk LGBT. Tidak diam. Apabila penduduk suatu negeri seperti ini, maka harapannya azab Allah tertahan. Karena jelas dalam ayat tersebut Allah mengatakan, "Wa maka rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin." Allah tidak akan mengazab suatu penduduk negeri dengan sebab kezaliman yang ada selama wa ahluha muslimun. Penduduk negerinya melakukan perbaikan, dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Tidak berusaha, tidak diam. Nah, kalau memang mungkin terbatasnya waktu, kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Silakan kalau ada yang ditanyakan, bisa mengatakannya atau bisa mengesahkan kelas. Silakan berikan. Kalau memang belum ada atau ada, kita lanjutkan sedikit. Dan para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita juga telah mengetahui bahwa kejadian gempa, seringnya gempa ini, berturut-turutnya gempa ini terjadi di negeri kita dan juga di negeri-negeri yang lain, berarti sudah menunjukkan dekatnya hari kiamat. Kita mengkhawatirkan. Wal'iyadzubillah, banyak-banyak berdoa agar Allah wafatkan kita dalam keadaan seorang yang muslim mukmin. Nah, karena itu ada sebuah hadis yang disebutkan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalq. Dalam riwayat yang disebutkan, la taqumus sa'ah wa ala wajhil ard man yaqul Allah Allah. Tidaklah tegak hari kiamat, berarti kiamat itu terjadi, tidaklah terjadi kecuali di zaman yang orang-orangnya itu semuanya adalah orang-orang yang jelek, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak memiliki kebaikan sama sekali. La taqumus sa'ah illa ala syiraril khalq. Tidak terjadi hari kiamat kecuali kepada orang-orang yang jelek, tidak ada kebaikan. Dan mereka disebutkan, tidaklah terjadi hari kiamat di atas muka bumi ini sampai sudah tidak ada orang bahkan hanya sekedar menyebut Allah Allah. Sekedar menyebut Allah sudah tidak ada. Ketika itulah zaman tersebut terjadi hari kiamat. Nah, kita diingatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dengan tanda-tanda hari kiamat, agar mudah-mudahan kita bukan termasuk dari golongan orang tersebut. Karena sudah dekat kan, waktunya sudah kerasa. Sekian banyak tanda hari kiamat yang disebutkan tadi, ilmu semakin berkurang. Nah, sudah berapa banyak orang tidak paham tentang agama, yang namanya tauhid dibilang ini orang ini keras, dibilang orang ini tidak menghormati orang-orang yang saleh, sementara kesyirikan dianggap ini perbuatan yang baik. Berkurang ilmu, orang semakin jahil, semakin bodoh. Nah, ketika orang-orang banyak berdoa di kuburan meminta-minta rezeki, meminta-minta agar diberikan anak dan yang lainnya. Nah, sementara yang di kuburan itu sekarang pun dia ini butuh terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa apa-apa. Nah, sebelum masuk kuburan aja sudah tidak bisa apa-apa. Masuk kuburan aja dimasukkan oleh orang. Mandi aja dimandikan. Nah, terus kok model orang yang sudah meninggal seperti dimintai? Diyakini katanya. Mana kenyataannya? Nah, kalau memang terbukti, ya, katanya entah bahasanya apa. Kalau bahasa kuburannya entah dukun atau wali dan yang lainnya. Kalau memang betul, bisa mengabulkan, bisa memberi rezeki, ya seharusnya orang ini sekarang semuanya kaya sudah, selesai. Sudah tinggal mana yang miskin-miskin, datang aja ke situ sudah. Nah, oh sebenarnya begitu ya, terbukti. Ya sudah, sekarang kita tinggal lihat aja kenyataannya sekarang. Nah, seharusnya kita ini kembali kepada Allah, meminta kepada Allah. Maaf saja kalau kita perhatikan salah satu musibah yang terjadi di Indonesia ketika itu di kota Sidoarjo, kota Porong, terjadi musibah apa? Lumpur katanya. Ini maaf saja salah satu bentuk kesyirikan. Minta agar lumpur itu berhenti, bukannya meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, beristighosah kepada Allah. Yang terjadi apa? Datang dukun atau yang lainnya, bertakorup dengan apa? Cemplungkan sapi, kambing, wah semua dicemplungkan sudah. Ini terjadi. Ayamnya, telurnya, entah uangnya dan yang lainnya. Nah ini sekarang kuasa-kuasanya Allah ini sekarang. Ya kalau Allah gak menghendaki ya sampai sekarang masih terus terjadi. Seharusnya hal tersebut semakin membuat sadar bahwa yang namanya minta-minta kepada selain Allah dalam perkara yang memang tidak mungkin kecuali Allah, itu hanya bisa Allah yang mengabulkan. Jangan kepada makhluk yang lemah, apalagi yang sudah meninggal. Nah, ini berkurangnya ilmu. Nah, tanda kiamat yang sudah dekat. Ada pertanyaan, bagaimana gambaran awal sampai dengan akhir kiamat terjadi yang dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Wah, kalau cerita hari kiamat gambarannya panjang lebar. Nah, luar biasa. Nah, namun secara umum hari kiamat itu memiliki tanda-tanda besar. Di antara tanda-tanda besar hari kiamat, kalau sudah dekat, berarti itu sudah dekat sekali dengan hari kiamat. Adapun tanda-tanda kecil sudah dekat, tanda-tanda besar semakin dekat. Di antaranya keluarnya ad-dukhan, asap, ya, yang meliputi nanti kaum manusia. Kemudian setelah itu keluarnya dajjal. Dajjal ini banyak membuat fitnah di muka bumi. Kenapa? Allah ingin menguji. Allah beri kemampuan dajjal ini dengan sekian kemampuan sebagai ujian. Manusia ini semakin beriman atau malah semakin kubur. Dajjal ini nanti ada di antara dua matanya, entah orang yang bisa membaca ataupun tidak, kalau dia memiliki iman akan bisa tertulis itu kafir. Kalau orang yang beriman mampu membacanya. Namun orang yang tidak beriman, walaupun dia bisa membaca Arab, membaca bahasa yang lainnya, tidak bisa membaca. Nah, ini keluarnya dajjal di antara tanda dekatnya hari kiamat. Dajjal ini siapa? Dajjal ini disebutkan oleh para ulama juga kalangan atau keturunannya Adam. Salah satu matanya buta. Nah, dia mengklaim bahwa dirinya adalah Tuhan. Kalau cerita ini panjang lebar. Nah, ini sewaktu sudah dekat. Yang kedua juga turunnya Isa alaihi salam, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Nah, yang sekarang sudah ada kisahnya dalam surat Al-Kahfi ya, yang ditutup oleh Dzulqarnain dengan gunung atau dengan besi yang luar biasa besar. Kemudian juga keluarnya hewan melata yang nanti akan berbicara, mengingatkan manusia. Kemudian juga itu tadi, matahari muncul dari arah barat dan timur. Ini gambaran kalau secara detail banyak menyita waktu, yang tentunya waktu yang sekarang tidak memungkinkan. Bagaimana gambaran suasana ketika kiamat terjadi ini banyak. Antum juga baca dalam sekian banyak Al-Quran. Nah, bayi-bayi sampai berubah. Nah, yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa sahibati wa akhihi fa fasilatihi allati tuwi. Di hari yang nanti seorang sudah nafsi-nafsi sendiri-sendiri, ibu langsung ketika hamil keluar, bayinya ditinggalkan. Nah, enggak peduli golongannya, enggak peduli siapa. Huru-hara yang betul-betul mencekam luar biasa. Lah kalau sekarang kena gempa kita bisa merasakan bagaimana dahsyatnya. Ini yang terjadi, tidak ada apa-apanya nanti dengan hari kiamat. huru hara yang terjadi di hari kiamat betul-betul huru hara yang mencekam luar biasa. Kita cukupkan sampai di sini karena memang mungkin sudah waktu maghrib ya. Nah, minta maaf atas segala keterbatasan yang ada. Makana minas sawab, aminallahi wahdah, wa makana minal khata', wa minni wa minas syaitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.